الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang ke-17 ya. Terakhir menyelesaikan pelajaran yang ke-16 ya. Tentang jamak ghairu aqil. Ya, pada pelajaran ke-16 yang sebelumnya dibahas tentang bentuk jamak dari ghairu aqil. Ya, jadi pada bentuk jamak dari isim yang ghairu aqil ini secara lafaz dihukumi sebagai mufrad muannas. Secara lafaz ya, itu dihukumi sebagai mufrad muannas, sehingga nanti kata-kata lain yang terkait dengan jamak ghairu aqil digunakan lafaz yang mufrad muannas ya, sebagaimana kemarin yang ditunjukkan misalnya pada isim isyarahnya. Ya, pada isim isyarahnya ini digunakan lafal hazihi untuk menunjuk pada jamak ghairu aqil. Hazihi kutubun misalnya, hazihi masajidu ya, dan seterusnya. Karena ini jamak ghairu aqil, maka dihukumi secara lafal sebagai mufrad muannas. Demikian pula pada bomir ya, untuk menggantikan bentuk jamak, isim jamak yang ghairu aqil itu juga digunakan bomir yang mufrad muannas, yakni dengan hiya. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min biljika, atau yang semisalnya. Karena lafaz kutubun tadi bentuk jamak dari ghairu aqil, sehingga kata yang terkait dengan itu digunakan bentuk yang mufrad muannas. Jadi yang dianggap sebagai mufrad muannas pada lafaznya, adapun secara makna ya tetap makna jamak. Ya, kutubun kitabnya banyak, masajidu masjidnya banyak. Jadi maknanya tetap makna jamak. Artinya tetap jamak, menunjukkan makna yang banyak, jumlah yang mulai dari 3, 4 dan seterusnya. Ya. Adapun lafaznya, hukum secara lafaz ini adalah mufrad muannas. Nah, masih terkait dengan ini pada pelajaran yang ke-17 ini. Terkait dengan jamak ghairu aqil. Ad-darsu as-sabi'a asyara, pelajaran yang ke-17. Nah, perhatikan contoh-contoh kalimat di sini pada pelajaran ke-17, terutama tadi terkait dengan bentuk jamak dari ghairu aqil. Bentuk jamak dari ghairu aqil. Nanti yang lain ya, yang terkait dengan jamak dari ghairu aqil akan digunakan kata yang bentuknya mufrad dan muannas. Contoh yang pertama. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Di sini yang bentuk jamak dari ghairu aqil pada kata abwabu. Jamak dari babun ya, abwabu, abwabun. Kemudian diidhofahkan menjadi abwabul masjidi. Ini ya, abwabu. Ini jamak dari ghairu aqil. Diidhofahkan pada al-masjidi. Kemudian kedudukannya dalam kalimat, ya, kedudukannya dalam kalimat abwabu ini sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, kemudian tentunya pada suatu kalimat ketika ada mubtada, maka di situ pasti ada khobarnya. Yang menjadi khobar pada kata apa? Maftuhatun. Ya, maftuhatun. Ini khobarnya. Abwabu sebagai mubtada, maftuhatun sebagai khobar. Ya. Dulu pernah disampaikan insyaallah ya pada awal-awal pelajaran ini bahwasanya keadaan khobar yang berupa satu kata itu akan menyesuaikan dengan keadaan mubtada-nya dari sisi jumlah dan dari sisi jenis. Kalau mubtada mufrad, maka khobar juga mufrad. Kalau mubtada jamak, maka khobar juga bentuknya jamak. Dari sisi jenis, kalau mubtada muzakkar, maka khobar juga ikut muzakkar. Kalau seandainya mubtada itu mu'annas, maka khobar juga demikian, ikut menjadi mu'annas. Jadi keadaan khobar itu akan menyesuaikan dengan mubtadanya. Ini kaidah. Secara umum demikian. Nah, kemudian di sini, tadi abwabu sebagai mubtada, dan ini adalah bentuk jamak dari ghairu aqil. Kemudian, maftuhatun itu khobarnya. Khobarnya. Khobar dari abwabu. Lalu, apa? Perhatikan di sini. Khobar tersebut, ya, lafadznya berupa atau bentuknya apa? Mufrad mu'annas. Maftuhatun. Kenapa dia mufrad mu'annas? Karena menyesuaikan dengan mubtada'nya. Ya, jamak dari ghairu aqil. Kemudian hukum secara lafadz dia apa? Mufrad mu'annas. Ya, jamak dari ghairu aqil ini dihukumi mufrad mu'annas ini. Lafadznya ya, ini sebagai mufrad mu'annas. Jadi sama, sesuai antara khobar dengan mubtada'nya tersebut. Khobar mengikuti menyesuaikan dengan mubtada'nya dari sisi lafadznya. Ya, tadi mubtada'nya bentuk jamak ghairu aqil sehingga dihukumi sebagai mufrad mu'annas. Ya, maka khobar juga bentuknya menyesuaikan menjadi mufrad mu'annas. Ini. Abwabu, ya. Baik. Jadi tidak hanya pada isim isyarah atau pada dhamir saja, sebagaimana yang itu sudah ditunjukkan pada pelajaran sebelumnya yang ke-16, tapi juga pada hal-hal yang lain yang terkait dengan itu. Ya, seperti ini, mubtada khobar. Contoh yang berikutnya. Liman hazihil buyutul jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Hiya li mudiris syarikati. Dia, rumah-rumah yang baru ini milik mudiris syarikah, direktur perusahaan, kepala perusahaan. Bahasanya di sini direktur ya, perusahaan. Di sini isim yang menunjukkan jamak, yakni al-buyutu, jamak dari ghairu aqil, ya. Maka dihukumi secara lafaz sebagai mufrad mu'annas, sehingga apa, kata-kata lain yang terkait dengan ini digunakan bentuk yang mufrad mu'annas, yakni pada isim isyarahnya dengan hadhihi, hadhihil buyutu, ya. Kemudian sifatnya atau na'atnya al jadidatu dengan ta' marbutah, ini menunjukkan lafaz untuk mufrad mu'annas. Al-jadidatu, ini sebagai sifat dari al-buyutu, sebagai na'at dari al-buyutu, ya. Kemudian juga domirnya, ya. Hiya, domir ini untuk mufrad mu'annas, ini merujuk atau menggantikan al-buyutu atau hadhil buyutu. Ini, jadi ini jamak dari ghairu aqil, ya, dihukumi sebagai mufrad mu'annas secara lafal. Ini. Contoh yang berikutnya. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Bagus. An-nujumu jamak dari an-najmu. Ya. Kalau mufradnya mudzakkar, al-buyutu tadi juga jamak dari baitun, rumah. Itu mudzakkar. An-nujumu mufradnya najmun, mudzakkar. Tetapi ketika dijamakkan, ya, maka secara lafaz itu dianggap mufrad mu'annas. Ya, jadi bedakan keadaannya masing-masing, ya, ketika mufrad dan ketika jamak. Ya. An-nujumu sebagai mubtada, kemudian jamilatun sebagai khobar. Ya, maka khobar ini menyesuaikan dengan mubtadanya, yakni bentuknya mufrad mu'annas. Ya. Contoh yang berikutnya. Hadhihid durusu sahlatun. Pelajaran-pelajaran ini mudah. ya. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Ad-durusu, ini bentuk jamak dari ad-darsu. Ya. Dan ini jamak ghairu aqil. Ya, sehingga isim isyarah yang digunakan dengan hadhihi, ya. Kemudian yang menjadi khobar, ya, dari kalimat ini adalah sahlatun. Tapi di sini yang menjadi mubtada ya pada lafaz hadhihi, ad-durusu itu sebagai badal dari hadhihi. Ya, tapi tetap ini mempengaruhi, artinya bentuk ad-durusu sebagai jamak dari ghairu aqil mempengaruhi hadhihi tersebut, artinya menjadikan lafaz hadhihi ini sebagai mufrad mu'annas, maka yang lainnya juga ikut terpengaruh, khobarnya juga ikut terpengaruh menjadi mufrad mu'annas. Hadhihi durusu sahlatun. Ya, ini beberapa contoh menunjukkan bahasanya bentuk jamak dari ghairu aqil itu dianggap atau dihukumi sebagai mufrad mu'annas, dan kata-kata lain yang terkait dengan itu ya, akan ikut berubah atau akan ikut menyesuaikan dengan bentuk yang mufrad mu'annas. Contoh yang berikutnya dibaca gantian. Fil hindi lughatun kathiratun. Di India bahasa-bahasanya banyak. Ada banyak bahasa. Ada banyak bahasa. Ya. Bahasa-bahasa yang banyak. Ya, kalau diartikan harfiah ya, lughatun katsiratun, bahasa-bahasa yang banyak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia lebih pasnya banyak bahasa. Ya, di India ada banyak bahasa. Ada bahasa yang banyak. Ya, sama ya. Ini lughatun. Ini jamak dari ghairu aqil. Berikutnya. Ganti. Ainal kitabul kutubu. Ainal kutubul jadidatu. Di mana kitab yang baru? Di mana kitab-kitab yang baru itu? Dia fil maktabati. Dia di perpustakaan. Iya. Aina al-kutubul jadidah. Al-kutubu ini jamak ghairu aqil. Berikutnya. Nanti tilka surur. Tilka surur. Maksuratun. Tilka surur maksuratun. Iya. Tempat tidur itu rusak. Iya, atau dipan ya, biar mudah. Dipan-dipan itu rusak. Dipan-dipan itu rusak. Iya, dipan-dipan itu rusak atau tempat-tempat tidur jamak ya. Kalau tempat tidur dijamakkan apa? Tempat-tempat tidur. Ya. Terlalu panjang ya, dalam bahasa Indonesia, tempat tidur itu rusak atau dipan-dipan itu rusak. As-sururu ini jamak ghairu aqil. Berikutnya. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Jam-jam. As-sa'atu ini jamak atau mufrad? Jamak. As-sa'atu tak marbutah. Kalau tak marbutah itu mufrad ya. Jadi jam. Ini mufrad ya. Jam buatan Jepang. Jam buatan Jepang itu murah. Nah, di sini contoh untuk yang mufrad. Ya. Ini bukan jamak tapi ini mufrad. As-sa'atu al-yabaniyatu ini mufrad. Ini untuk menunjukkan ya. Jadi keadaan mufrad yang mu'annas ya, ya sama dengan tadi jamak dari ghairu aqil. Berikutnya. Hadihil kumuru Ilfalahi. Iya. Yeah. Kelekeh-kelekeh ini milik Pak Petani. Iya. Yeah. Jamaknya mana? Humuru. Al-humuru. Atau al-hamiru. Jadi ini dalam tanda kurung ini. Sama. Arti maknanya sama. Ini bentuk jamak. Jadi himar, mufradnya himarun atau al-himaru. Ini mempunyai dua bentuk jamak. yaitu al-humuru atau al-hamiru. Jadi himarun, keledai, satu ekor keledai, jamannya ada dua, humurun atau hamirun. Tinggal memilih saja mana yang mau digunakan. Jadi sebagian isim itu mempunyai bentuk jamak lebih dari satu. Ya. Seperti ini, himarun, jamannya humurun atau al-humuru dan hamirun. Ya. Jadi boleh memilih misalnya hadhil humuru lil fallahi atau hadhil hamiru lil fallahi. Artinya sama, keledai-keledai ini milik petani itu. Ya. Berikutnya. Aina kutubu kun aina kutubu kunna ya akhwatu hiya fi iya fil fasli. Ya. Yeah. Di mana kitab-kitab kalian, wahai saudari-saudari? Ya. Yeah. Dia di kelas. Ya. Yeah. Jamaknya mana? Kutubu ya. Kutubu. Kutubu ini jamaknya. Kutubu kunna, kutubun diidhofahkan pada dhamir kunna. Ya. Menjadi kutubu kunna, kitab-kitab kalian. Berikutnya. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Ya. Kitab-kitab ini. Ini adalah? Ini adalah kitab-kitabku. Ya. Dan itu adalah kitab-kitab saudariku. Ya. Baik. Kutub ya, jamak qiru aqil di sini pada kata kutub. Ya, di sini sebagai khobarnya hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Yang bentuk jamak dari qiru aqil itu pada kata kutubu, kutubun. Ya, tetapi di sini dia sebagai khobar. Ya, bukan sebagai mubtada, berbeda dengan yang tadi. Nah, ketika dia sebagai khobar, ya tentunya tetap sesuai dengan mubtadanya. Ya, di sini yang menyesuaikan justru pada mubtadanya. Jadi mubtadanya menggunakan lafaz yang mufrad muannas, karena khobar ini berupa jamak ghairu aqil. Hadhihi kutubi, tilka kutubu ukhti. Ini. Jadi antara mubtada dan khobar kedua-duanya harus sesuai. Ya. Berikutnya. Hadhihi makatibul tullabi. Ini, meja, ada, ini adalah? Ini adalah meja-meja para siswa. Iya. Yeah. Baik, jamaknya mana? Makatibu. Makatibu, iya. Yeah. At-tulab ini juga jamak, tapi ini yang akil. Yang ghairu akil pada kata makatibu. Berikutnya. Fi hadas sariri syari'un syari'in sari iya sari'in iya fi hadas sari'i funduku fanatiku fanatiku fanatiku kabiratun iya fanatiku ini jamaknya ya. Jamak dari apa? Fundukun. Hotel. Artinya apa berarti? Asyari. Di jalan ini hotel-hotel banyak. Kabin besar. Ya, di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Fanadiku. Ini jamak dari ghairu aqil. Jamak dari fundukun. Ya, kemudian diikuti sifatnya, diikuti na'atnya, yakni kabiratun. Maka na'at atau sifat ini menyesuaikan dengan fanadiku tadi, menyesuaikan dengan yang disifati. Dari sisi lafaz, yakni mu'annas, mufrad. Ya. Jadi ini ditunjukkan contoh-contoh ya, untuk jamak dari ghairu aqil ya, dihukumi sebagai mu'annas, mufrad. Ya. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini? Terutama tentang jamak dari ghairu aqil atau mungkin yang lain yang ada dari contoh-contoh ini tadi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan latihan-latihannya. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Ainal kutubul jadidatu. Di mana kitab-kitab yang baru itu? Ya, kita buat jawabannya mudah ya. Dan tentunya sesuaikan dengan apa yang ditanyakan ya, diganti dengan dhamir al-kutubu al-jadidatu. Ini dijawab dengan misalnya hiya alal maktabi ya, ini aynal kutubul jadidatu hiya hiya alal maktabi ya, jadi al-kutubu diganti dengan dhamir, yakni dhamir hiya. Karena al-kutubu itu jamak dari ghairu aqil. Hiya alal maktabi. Dia, yakni kitab-kitab yang baru tersebut, ada di atas meja. Dia, berikutnya ganti. Liman hadihil buyutul kabiratu. Milik siapa rumah-rumah yang besar-besar, yang besar ini ya. Jawabannya dengan ini tadi dengan dhamir ya li tabibi ya, hiya li tabibi ya, jadi diganti dengan dhamir pada jawaban hiya dengan dhamir hiya sesuai ya, untuk jamak ghairu aqil dhamirnya adalah hiya ya. Hiya li tabibi, dia rumah-rumah yang besar ini milik sang dokter, milik dokter itu. Berikutnya. Abwabus sayyaratu maftuhatu. As-sayyarati sebagai mudhaf ilaih di kasrah ya. Abwabus sayyarati maftuhatun sebagai khobar, maftuhatun khobar dhamma tanwin. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Ya. Yeah. Naam. Naam. Naam. Abwabu. Diganti dengan dhamir apa? Abwabu diganti dengan dhamir. Dhamirnya? Naam. Jamak ghairu aqil. Iya. Iya. Ya, seperti tadi. Iya. Jadi biasanya dalam bahasa Arab ketika sudah disebutkan satu isim di awal pertama kali atau dalam pertanyaan, maka kemudian pada penyebutan berikutnya itu digantikan dengan dhamir ya. Dalam pertanyaan disebutkan isimnya dengan jelas, kemudian dalam jawaban itu akan diganti dengan dhamir ya, supaya lebih ringkas, lebih mudah ya, walaupun tidak wajib tapi biasanya lazimnya seperti itu, diganti dengan dhamir sehingga sesuaikan dhamirnya dari sisi jumlah dan juga dari sisi jenis. Karena di sini jamak ghairu aqil tadi dianggap mufrad muannas, maka digantikan dengan dhamir yang mufrad muannas. Jadi na'am hiya. Na'am. Iya, na'am hiya maftuhatun. Itu ya. Na'am hiya maftuhatun. Kalau tidak, kalau ternyata tidak terbuka apa? La. Hiya. Ya. Mukhlaqatun. Mukhlaqatun. Tertutup atau terkunci. Ya, jadi lawan dari mafthuhun mukhlaqun. Kalau untuk muannats ditambahkan tak ta'nits atau tak marbutah menjadi mafthuhatun atau mukhlaqatun. Ya. Berikutnya. Aina aklamu. Ya. Aklamul mudiru mudarrisi. Mudarrisi. Mudarrisi. Heeh. Aina aklamul mudarrisi? Aina aklamul mudarrisi? Ya. di mana pena-pena Pak Guru? Ya. Yeah. Huwa fi. Domirnya apa? Aqlamu. Jamak dari yeah. Waru aqil. Iya. Hiya. Hiya fi atau hiya ala? Hiya alal maktabi. Iya, yeah. Hiya alal maktabi. Dia ada di atas meja. Atau kalau apa di dalam saku apa ya fi jaibihi misalkan dia ada di saku beliau jaibihi ha ini kembali ke al-mudarris jaibun itu saku kantong ya, kantongan kalau orang Jawa bilang ya saku baju ya. Jadi pena-pena Pak Guru ada di sakunya. Hiya fi jaibihi. Berikutnya. Ainal kilab. Ya. Yeah. Di mana anjing-anjing itu? Ya. Yeah. Hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Oh, yeah. Dia yaitu anjing-anjing itu ada di jalan itu al-kilabu ya. Walaupun bernyawa tapi dia termasuk ghairu aqil ya. Ini berikutnya ainal khamiru ya. Gimana keledai-keledai itu hiya fi syari'i hiya fi syari'i atau kalau di ladang atau kebun atau yang semisalnya fil haqli di ladang atau di kebun ini mufrad ya kalau kebunnya banyak hukul jamaknya ya al haqli ini mufrad jamaknya hukulan bisa kan keledainya di ladang atau di kebun juga bisa atau mungkin di tempat lain yang tentunya sesuai ya ini hiya fi syari'i hiya fil huquli ataupun yang semisalnya berikut kandang juga bisa iya berikutnya aina kutu aina kutubu ki kutubu ki aina kutubi kutubu ki ya Maryamu ya Maryamu ya di mana buku-buku mu wahai Maryam ya jawabannya iya iya di dalam tas tas apa hakibatun ya. Kalau asalnya ya hakibatun itu tas ya kalau untuk misalkan di tas saya berarti nanti tinggal ditambahkan ya fi hakibati di tas saya aina kutubuki ya Maryamu di mana kitab-kitabmu di mana buku-bukumu wahai Maryam hiya fi hakibati dia ada di tas saya. Atau bisa pula dengan alif lam fil haqibati. Tapi kalau sudah ada alif lam tidak boleh diikuti dhamir ya. Ya, langsung fil haqibati. Ini tanpa ada dhamirnya. Kalau sudah ada alif lam di depannya ya tinggal memilih fi haqibati dengan dhamir ya tadi atau fil haqibati. Tanpa ada bomirnya. Secara mana bisa sama di dalam tas? Ya. Di mana ki buku-bukumu? Buku-buku saya ada dalam tas. Ya, maksudnya ya tas saya. Ya. Berikutnya. Aina dapati rutula. Di? Ya. Di mana buku tulis buku tulisnya siswa. Iya. Yeah. Ya ilmu diri. Di mana? Di mana? Ya fil maktabi. Fi maktabi, fil maktabi dengan alif lam, fil maktabi di meja. Mungkin bisa diperjelas atau dirinci, misalkan fi maktabil mudarrisi. Boleh. Fil maktabi tadi dengan alif lam juga sudah boleh, sudah benar. Atau kalau mau diperjelas bisa ditambahkan al-mudarris. Ini sekedar pilihan-pilihan ya. Jawaban-jawabannya bisa bermacam-macam ya. Ini sekedar pilihan, bisa seperti ini, bisa seperti itu ya. Yang jelas sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafal. Hiya fi maktabil mudarrisi. Buku-buku tulis siswa ada di mejanya Pak Guru. Boleh. Atau tadi di meja. Boleh seperti itu. Baik. Berikutnya. Ainal fanatikus sahiratu. Iya. Di mana hotel-hotel yang kecil itu? Ya lil qaribi syarif. Di mana? Menanyakan tempat. Kalau menanya tempat itu nanti biasanya dengan fi atau dengan ala. Ini jawaban dari tempat. Kalau lam tadi itu bukan tempat, tidak menunjukkan tempat. Kepemilikan. Jadi kalau menanyakan tempat nanti dengan fi pada jawabannya dengan fi atau dengan ala. Ini seperti pada contoh-contoh tadi. Ya. Jadi apa? Hiya fi zalika syari'i misalkan. Ainal fanadiqus saghiratu hiya fi zalika syari'i. Ya. Ada di jalan itu. Hotel-hotel yang kecil itu ada di jalan itu. Ya. Fi zalika syari'. Ini misalnya fi zalika syari'i. Ada di jalan itu. Atau kalau tadi misalkan yang dimaksudkan, tadi yang dimaksudkan apa? Dekat dari apa? Jalan. Kalau dekat dari jalan, semua dari jalan dekat. Yang lebih apa? Yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Di jalan Wonosari itu. Ya, Fisyari Wonosari nanti. Jadi hiya, misalkan dekat dari sesuatu, ya nanti hiya qaribun. Nah, seperti ini boleh. Langsung qaribun tanpa ada fi, tanpa ada ala ataupun yang lainnya, tapi langsung qaribun. Hiya qaribun minal apa? Minas suqi dari pasar. Minal matari dari bandara. Minal ya, apa? Yang semisalnya minal madrasati dari sekolah dan semisalnya. Jadi kalau menunjukkan kedekatan, letak yang berdekatan dengan ini, hiya qaribun minas suqi, minal matari atau yang semisalnya. Tanpa ada huruf jarnya, tanpa ada fi, tanpa ada ala ataupun yang lainnya. Langsung ya, hiya qaribun minal matari, minas suqi atau yang semisalnya. Ini. Tapi kalau tadi menunjukkan di jalan itu, di jalan ini, ya tadi dengan fi. Hiya fi dhalika syari'i. Hiya fi syari'i wanosari. Hiya fi syari'i kaza wa kaza. Di jalan ini, di jalan itu. Jalan, nama jalan, menyebutkan nama jalan juga boleh. Ya. Fi syari' apa ini? Gedung Kuning misalkan. Atau fi syari' tadi wanosari dan seterusnya. Berikutnya. Liman hadihil aklamul gadi gadu. Iya. Milik siapa pena-pena itu yang baru? Milik siapa pena-pena yang baru ini? Milik siapa pena-pena yang baru ini? Iya. Iya. Iya. Iya. Milik siapa? Iya, li Lil mudiri. Iya, lil mudiri. Pena-pena yang baru miliknya mudir. Iya. Atau boleh? Ya, jawaban bisa bermacam-macam ya. Iya. Milik saya. Bagaimana kalau itu milik saya? Iya. Li. Ya, cukup. Hiya li dia. Hiya ini kembalinya pada hadhil aqlamu tadi. Kemudian li ini lam, lamnya menunjukkan kepemilikan bersama dengan dhamir ya untuk mutakallim. Milik saya. Miliknya Khalid li. Li Khalidin. Li Khalidin. Hiya li Khalidin itu miliknya Khalid. Ya. Kalau milik milikmu, laka, milikmu dengan dhamir kaf, milik dia, lahu dengan dhamir ha. Yang ini juga sudah dibahas dulu ya tentang tentang lam, lam kepemilikan yang diikuti dhamir ya. Ini miliknya tadi miliknya Khalid ya li Khalidin, miliknya Muhammad li Muhammadin, miliknya mudir lil mudiri, lil mudarisi ya, dan seterusnya. Ya li waladi Abdurrahman mak milik anak saya. Ya, anak saya Abdurrahman. Ya li anak itu ibunya atau waladi itu li waladi milik anak saya. Kalau disebutkan namanya namanya Abdurrahman ya di sini menjadi Abdi ya karena badal dari walidi tadi. Ada lam ya menjadi Abdirrahmani ya. Li waladi Abdirrahmani milik anak saya yakni Abdurrahman. Ini beberapa contoh ya di antaranya terkait dengan jamak gharu aqil dan juga terkait dengan hal yang lain yang tadi juga sudah disebutkan dibahas bersama. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi kita lanjutkan tanyaan tamrin yang kedua. Hawilil mubtada'a, ubahlah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati pada setiap kalimat-kalimat berikut ila jam'in menjadi jamak. Misalun, contoh. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-babu sebagai mubtada', maftuhun sebagai khobar. Ini sesuai. Al-babu mufrad muzakkar, maka khobarnya juga sesuai, mufrad dan muzakkar. Ya. Mubtada khobar keduanya saling sesuai. Ya. Al-babu maftuhan. Kemudian mubtadanya al-babu dibuat menjadi jamak. Menjadi al-abwabu maftuhatun. Ya. Pintu-pintu itu terbuka. Ya. Di sini jamaknya al-abwabu adalah jamak dari ghairu aqil. Karena al-babu itu ghairu aqil. Ya. Karena ini jamak ghairu aqil, maka dihukumi mufrad mu'annas. Maka khobar dari al-abwabu juga mufrad mu'annas. Jadi sesuai ya. Al-abwabu maftuhatun. Contoh yang berikutnya. Hadha qalamun jadidun. Ini adalah qalamun jadidun, pena yang baru. Dijamakkan menjadi hadhihi aqlamun jadidatun. Hadhihi aqlamun jadidatun. Ini adalah pena-pena yang baru. Satu contoh, an-najmu jamilun, bintang itu indah, bagus. Dijamakkan menjadi an-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah, bagus. Ya, yang berikutnya ganti, coba. Zalika kitabun qadimun. Ya, buku itu lama. Itu adalah buku lama. Ya. Jika makan menjadi tilka kutubun qadimatun. Iya. Tilka kutubun qadimatun. Itu adalah buku-buku yang lama. Ya. Berikutnya. Dzalika baitu jamilun. Ya. Rumah itu indah. Ya. Tilkal buyutu jamilatun. Ya. Rumah-rumah itu indah. Ya. ya. Berikutnya. Hadzal darsu hadzal hadzal darsu darsu sahlun. Ya. Pelajaran pelajaran ini mudah. Ya. Dijamakkan. Hadhihi ad-duru hadhihi ad-durusu hadhihi ad-durusu sahlun sahlatun sahlatun ya hadhihi ad-durusu hadhihi ad-durusu sahlatun ya sahlatun pelajaran-pelajaran ini mudah. Berikutnya zalikal jabalu ba'idun ya. Gunung itu dekat, jauh, sangat jauh. Gunung itu jauh. Ya. Tilkal jibalu ba'idatun. Ya. Tilkal jibalu ba'idatun. Jadi al jabalu, perhatikan penulisannya ya. Itu yang mufrad dengan pendek ini jabalu, dan jamaknya yang panjang al jibalu. Ini. Jadi dipisani tulisan dan ucapannya. Ya. Berikutnya. Adal maktabu maksurun. Meja ini patah atau rusak. Iya. Hadhil makatibu maksuratun. Iya. Meja ini rusak. Iya. Berikutnya. Hada ada masjidu masjidun ada masjid ada masjidun jamilun ya. Masjid ini bagus. Ini adalah ini adalah masjid yang bagus ya. Ini adalah masjid yang bagus ya. Baik, perhatikan ya. Hada masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang bagus. Karena di sini masjidun tidak ada alif lam ya. Maka membacanya seperti itu dan kedudukannya hadza mubtada masjidun khobar. Hadza masjidun jamilun. Ini adalah masjid yang bagus. Jamaknya hadzihi masajidu jamilatun. Ya, hadhihi masajidu jamilatun. Berikutnya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ya. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ya, hadhihi sa'atun dengan panjang ya. Ya. Jamaknya sa'atun. Kemudian taknya tak yang biasa. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah jam yang murah. Baik. Berikutnya. Tilkal ta'iratun kabiratun. Tilkat ta'iratu. Tilkat. Ada alif lamnya. At-ta'iratu ada alif lamnya. Ya, perhatikan alif lam. Berarti tilkat ta'iratu. Tilkat ta'iratu. Ya. Kemudian kabiratun. Oh, langsung masuk ke ta'. Karena ada alif lam ya. Jadi alif lam itu perhatikan alif lam ya, itu perhatikan. Ada pengaruhnya. Itu samsian gitu. Iya. Ta'iratun kabiratun. Tidak tanwin. Oh, kalau sudah ada alif lam tidak tanwin. Tilkat ta'iratun kabiratun. Burung itu besar. At-ta'irah itu pesawat. Oh. Dan ini mufrad ya. Jumlahnya satu. Jadi apa? Pesawat itu besar. Kalau burung ta'irun. Tanpa ada ta. Ya, ta'irun itu burung. Kalau ta'iratun pesawat. Berikutnya ada Tolibun jadidun. Ya. Ini adalah siswa yang baru. Ya. Jamaknya tolibun akil atau ghairu akil? Akil. Jadi kalau akil apa? Semuanya ikut menjadi jamak. Jadi apa? Haulai. Ya. Haulai. Terus haulai tulabun labul jududun. Jududun. Ya. Karena ini akil, ya, maka semuanya ikut menjadi jamak. Haulai tulabun jududun. Haulai tulabun jududun. Ya. Ini adalah siswa yang baru. Siswa-siswa yang baru. Baik. Berikutnya. Dalikal rojulu alimun kabirun. Ya. Laki-laki itu. Ya. Ulama, seorang ulama yang besar. Ya. Ulaikar rijalu. Ya. A'la. Ulama'u. Kabirotun. Kibarun. Kibarun. Ya. Ulama'u kibarun. Iya. Kabirun jamaknya kibarun untuk akil ya. Ar-rajulu ini akil. Ya. Semuanya ya, yang terkait na'atnya, yang mubtada'nya, khobarnya. Ulama'u kibarun. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Ya, para lelaki itu atau orang-orang itu adalah para ulama besar. Berikutnya. Hadzan nahru kabirun. Sungai ini besar. Ya. Hadzihil anharu kabirun. Sungai-sungai ini besar. Ya. Baik. Kita tambah sedikit ya, tambahan yang berikutnya yang ketiga. Ba'fil amakinil khaliyati fi mayali akhbaran munasibatan. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong berikut ini khabar-khabar yang sesuai. Sesuai dari makna dan juga sesuai pada lafaznya. Contoh yang pertama, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Al-baitu mufrad mudzakkar, maka khabarnya juga demikian, mufrad mudzakkar. Contoh yang kedua, an-nujumu ba'idatun. An-nujumu jamilatun. Ya, an-nujumu ini jamak dari ghairu aqil. Maka khabarnya menggunakan bentuk yang mufrad muannas. Jamilatun atau ba'idatun. Ya, ini. Ya, khabar sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz. Berikutnya ganti. Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Berikutnya. Al-qalamu qadimun. Ya. Pena itu lama. Al-qalamu qadimun. Berikutnya. Al-baitu qadimun. Al-buyutu. Ada wawunya ya. Al-buyutu. Sama. Al-buyutu jadidatun. Ya, al-buyutu jadidatun. Rumah-rumah itu baru. Ya. Jamak ghairu aqil ini ya. Berikutnya. Al-abwabu mukhlaqatun. Ya, al-abwabu mukhlaqatun. Artinya apa? Pintu-pintu itu tertutup. Berikutnya. As-sayyaratu jadidatun. Jadidatun. Mufrad. Jadidatun dengan tak marbutah. Jadidatun. Ya, membacanya juga pendek kan? Jadidatun. Jadidatun. As-sayyaratu jadidatun. Ya. Mobil-mobil itu baru. Baik. Berikutnya. Amin telu wasikun. Wasikun, ya. Sapu tangan itu. Sapu tangan itu kotor. Iya. Berikutnya. Al-fanatiku kabiratun. Iya. Hotel-hotel itu besar. Iya, al-fanatiku kabiratun. Berikutnya. At-tullabu siswa itu. Siapa? Akil? Apa? Rajin? Kalau rajin apa? Mujtahiduna. Kalau jamak ya, mujtahiduna ada tambahan wawu dan nun. At-tullabu mujtahiduna. Siswa-siswa itu rajin. Nih. Kalau siswa-siswa itu baru ya apa? Jududun. Ya, tinggal disesuaikan saja. At-tullabu jududun, at-tullabu mujtahiduna, atau yang semisalnya. Berikutnya, al-kumsanu. Al-kumsanu. Kotor. Tadi wasikhun. Ini jamak garu akil menjadi wasikhotun. Ya, wasikhotun. Al-kumsanu wasikhotun. Apa? Baju-baju itu kotor. Ya. Baju-baju itu kotor. Kalau bersih apa? Nadifun. Ya, nadifun. Nadifun. Ah. Nadifun. Kalau mu'anad ya nadifatun. Nadifatun. Kemudian yang berikutnya, tamrin yang keempat. Hati jam'al kalimatil atiyah diberikan. Datangkan bentuk jama' dari kata-kata berikut. Jamanya apa? Babun. Abwabun. Pintu. Taitun. Buyutun. Najmun. Nujumun. Qalamun. Aqlamun. Himarun. Ada dua tadi. Humurun dan hamirun. Ya. Sarirun jamaknya sururun. Ya, sururun pendek ya. Kemudian nahrun jamaknya anharun. Sayyaratun jamaknya sayyaratun. Kalbun kilabun. Ta'iratun ta'iratun dengan alif dan ta' ya. Ta'iratun ya. Kemudian darsun durusun. Bahrun laut. Biharun ya. Kitabun kutubun. Qamisun baju. Qumsanun. Darajatun darrajatun panjang dengan alif dan tak tak yang biasa. Darrajatun apa? Sepeda ya. Yes. Haqlun hukulun tadi. Haqlun ladang, kebun, sawah. Itu haqlun jamaknya hukulun. Kemudian jabalun jibalun gunung ya. Al-kalimatul jadidatu kata-kata yang baru. Asyarikatu persyarikatan, perusahaan atau yang semisalnya. Jamaknya syarikatun. Mudirus syarikati kepala perusahaan atau direktur perusahaan. Rakhisun apa? Murah. Al-qamisu baju. Jam'uhu jamaknya adalah kumsanun. Ada yang ditanyakan dari ini pada pelajaran ke-17 ini? Oh iya. Ini ya, jadi tentang kata-kata isim-isim yang merupakan jamak ghairu aqil. Melengkapi dari pembahasan pelajaran yang sebelumnya yang ke-16. Kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu. Halakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.